Jadi kalau jawab ustadznya di sini dia manfi, tapi manfinya itu dengan la dan lam, enggak wajib pakai fa. Ya, fa rabithah fi jawab. Ya, atau fi'il madi yang terbebas dari qad. Kalau pakai qad berarti wajib ya. Ya, kalau pakai qad berarti wajib pakai fa. Nah. Ya. Contoh inja'a Zaidun yakum amrun. Berarti inja'a Zaidun la yakum amrun. Atau inja'a Zaidun lam yakum amrun. Atau inja'a Zaidun qoma amrun. Baik. Berarti kalau pakai qad faqad qoma amrun. Nah. Ada wadih ini ya. Summa qala rahimahullah ta'ala wa qawluhu aw bi idza'al fujaiyah. Ya, atau dengan idza fujaiyah. Ya. Selain dengan fa itu juga dengan idza fujaiyah, idza yang datang tiba-tiba kayak dicontoh wa intusif sayyatu bi maqaddamat aidihim idahum yaqnatun. Hum yaqnatun ini jumlah ismiyah. Ya, biasanya pakai fa. Fahum yaqnatun atau idahum yaqnatun. Qala ai al-mansubatu ilal fujaah. Idza fujaiyah yang dinisbatkan, yang dimansubkan, dinisbatkan kepada fujaah. Tiba-tiba bidomil fa wal mad ya wa hiya mulaqatu syai baghtatan ya nah baghtah tiba-tiba konyong-konyong gitu ya nah dan dia maknanya adalah menjumpai ya sesuatu secara tiba-tiba. Nah, berjumpai sesuatu secara tiba-tiba. La takunu illa ma'al jumlatil ismiyah kama taqaddam. Nah, kalau idza fujaiyah ini khusus pada jumlah ismiyah saja. Ya, khusus pada jumlah ismiyah. Ya, syahidnya di Al-Qur'an. Nah, syahidnya itu. Walam yuqayyid atau walam yuqayyidul musannifu al-jumlata bikauniha ismiyatan istighna'an bifahmi dzalika minal misal. Dan musannif tidak mensyaratkan jumlah yang terletak sebagai jawab syarat itu mesti jumlah ismiyah. Ya, enggak mempersyaratkan. Kenapa? Istighna'an. Itu sudah cukup, tidak butuh lagi. Bifahmi dzalikal minal misal. Sudah cukup memahami itu, enggak butuh lagi karena sudah memahami dari contoh. Contoh hum yaqnatun itu jumlah ismiyah. Nah, berarti kalau idza fujaiyah yang dia menjadi rabithah dari jawab syart itu mesti berupa jumlah ismiyah. Enggak butuh lagi diberikan ya apa namanya tanbih. Nah, berikutnya wa inna maqamat maqamal fa. Nah, si idza fujaiyah ini dia menempati posisinya fa li annaha asbahat ha fi kauniha. Karena dia idza fujaiyah ini menyerupai si fa rabithah. Ya, la yabtadi'u biha. Atau la yubtada'u biha. Kalimat tidak boleh dimulai ya dengan dia. Dia apa namanya? Kalimat itu enggak boleh dimulai dengan dia. Ya. Nah. Fa' rabithah kan enggak boleh dia di awal kalimat. Idza fujaiyah juga enggak boleh. Pasti kan ada ujung apa sebelumnya ya kayak di ayat tadi. Ya. Di ayat wa intusibka sayyi'atun bima qaddamat aydihim idahum yaqnatun. Kan enggak boleh. Tiba-tiba idahum yaqnatun. Tiba-tiba mereka berputus asa. Loh, apa sebabnya? Karena mesti ada tuh. Nah, gitu. Baik. Wala taqau illa ba'da ya. Wala taqau illa ba'dama. Dan dia tidaklah terletak si idah puja'iyah ini. Ya, wala taqau illa. Ya. Dan si idza puja'iyah ini ya. Dia tidaklah terletak kecuali dia itu diikutkan. Ya. Diikutkan dengan yang setelahnya. Ya, ila ba'da ma huwa ya. Setelah diikutkan, setelah sesudahnya bima ba'da. Wa hal hiya harfun aw ya dzarfu zamanin aw makanin khilafun fal awwalu arjahu. Nah, apakah si idza fuja'iyah ini dia huruf atau dzarf makan atau zaman, ini memang terjadi khilaf. Ya, ini terjadi khilaf, namun yang rajih, yang paling kuat ialah dia yang pertama, yaitu dia adalah huruf. Ya, huruf. Summa qala al-musannif rahimahullahu taala, wa dzakara sahibul ajrumiyah fi jawazim kaifa manahu kaifa mataf'al af'al wal jazmu biha madhhabun kufiyun wa lam naqif laha ala syahidin fi kalamil arab wa qad yulzamu bi idza fi darurati syi'ri ka qawlihi wa idza tusibka khasasatun fatajammali. Nah, dan sahib al ajrumiyah yaitu Ibnu Ajrum belum menyebutkan di jawazim kaifama. Kaifama juga masuk. Contoh kaifama taf'al af'al. Bagaimanapun engkau melakukan, aku pun melakukan. Nah, jazm dengan kaifama ini mazhabnya orang Kufah. Namun kata penulis Al-Mutamimah, walam nakif laha ala syahidin fi kalamil arab. Namun kami belum mendapati ya, syahidnya. Yang menjadi buktinya dari ucapan orang Arab. Orang-orang Arab terdahulu, kaifama itu adalah salah satu dari amil yang menjazmkan. Ya. Waqad yujzamu bi idza. Nah, terkadang dijazmkan dengan idza pada darurat syair. Contoh wa idza tusibka khasasatun fatajammali. Nah, apabila engkau ditimpa oleh khasasah kesusahan, fatajammal. Ya, atau fil amr. Fatajammal, maka bersabarlah. Perbaguslah dalam kesabaran. Nah, itu maksudnya. Baik, barakallahu fiik. Sudah? Kita baca syarahnya. Qala. Ya, wa qawluhu kaifama ila akhir. Kaifama ismun maudu'un fil asl lidilalati alal hal. Dia isim yang diletakkan secara asalnya untuk menunjukkan makna hal saat ini. Summa dumminat makna syarat. Nah, kemudian terkandung makna syarat di dalamnya. Ya. Kamisalil musannif, seperti contoh yang dibawakan oleh musannif. Kaifama af'al taf'al. Kaifama taf'al af'al. Maka kaifama ismu syarat jazim. Ya jazimu fi lain. Taf'al fi'lu syart. Af'al jawabu wa jazauhu. Wa alamatu jazmihi fiha as-sukun. Ini enggak perlu diterjemahkan, ya. Baik, wal jazmu biha madhabul kufiyin. Nah, jazm dengan kaifama ini madhabnya kufiyin. Dan juga madhabnya qatrabin, madhabnya Imam Qatrab. Qatrab itu orang. Ya, minal basriyin, dari kalangan ulama Basrah. Wa huwa syadzun. Nah, tapi ini aneh. Nyeleneh pendapat ini, keliru, tidak kuat. Kenapa? Listihalatil makna. Karena mustahil maknanya. Ya. Fa innaha mulazimatun li umumil ahwah. Ya, karena dia apa namanya? Berarti dia mesti harus selalu dengan keumuman ahwal kondisi saat ini. Contoh nih, faida kulta kaifa ma taqra aqra. Kana ma'nahu ala ayyi halin wa kaifiyati taqra aqra ana mislaha. Ya, wa hadha al-ma'na muta'adzirun. Ya. Nah, ini dia, perhatikan. Kaifama aqra. Kaifama taqra aqra. Itu contohnya itu kan. Ya. Ya, contohnya maknanya ala ayyi halin, ya, atas kondisi apapun, wa kaifiyatin, ya, atau atas kondisi bentuk apapun, taqra, engkau membaca, engkau membaca dalam kondisi dan keadaan bagaimanapun, dalam keadaan dan bentuk engkau membaca, maka saya juga membacanya semisalnya saat itu juga. Ini maknanya, ya, muta'adzirun, mustahil, ya, begini maknanya, ya, kamu baca seperti itu, saya baca seperti itu juga saat itu juga. Gak mungkin, pasti ada jeda, pasti ada jeda. Paham gak di sini? Nah, li'anna iriayata jami'i kaifiyati kira'atil muqatabi fi kira'atihi amrun so'bun. Karena menjaga semua bentuk tata cara kira'ah dari orang yang diajak bicara, ya, dalam si kira'ahnya si orang, si dia, orang yang diajak bicara, kita juga mesti kayak begitu. Itu perkara yang sulit, rumit, gak bisa. Pasti keduluan. Nah, paham gak sini? Tanya Raymond mau ikut Fikri, Fikri kamu, ya, melakukan apapun saya ikut. Nah, pasti ada jeda, nggak bisa. Nah, ya, paham nggak sini? Ini perkara yang sulit. Udah ngerti? Wala yataqayyadu al-jazmu biha indahum bittisalima. Dan menurut mereka para ulama alinahu, jazm dengan kaifama itu, itu tidak mesti, tidak harus mengikuti atau tidak mesti bersambung dengan, tidak mesti bersyarat, dipersyaratkan bersambung dengan ma. Kaifa ma, mesti kaifa aja udah boleh. Nah, madhabul basriyin, nah, madhab basriyin ma'ada qatraban, selain Imam Qatrab, yang tadi Qatrab, ulama. Wahuwa sahihu, ini yang sahih. Annaha la tajzimu. Bahwasanya kaifa maupun kaifama tidak menjazmkan. Kenapa? Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh penulis mutamimah, li'adam wujudi syahidin laha fi kalamil arabi ba'dal fahsi asyadidi. Karena ketiadaan, ya, syahid yang mendukung dari majzum dengan kaifama ini dari ucapan orang-orang Arab. Setelah fahs, setelah penelitian yang syadid, penelitian yang dengan teliti, dengan keras, ya, penelitian secara mendalam, enggak ketemu. Ya, wa inna ma dzakarulaha, namun kenapa tetap disebutkan juga oleh para ulama Ya. Majazum dengan kaifama padahal habis itu dilemahkan sebagaimana perkataan Al-Hathabi di sini di penulis Matan Mutamimah. Beliau tetap bawakan ya, bitariqil qiyas, ya sebagai bentuk jalan qiyas aja. Nahu kaifama tajlis ajlis. Ya. Li'annaha tukhalifu ghairaha. Karena ini menyisainya min adawati syarti dari adawat syarat. Fi wujubi muwafaqati jawabiha li syartiha kamitsalil mutaqaddim. Yaitu terkait kewajiban selaras dengan jawabnya ya. Jawabannya dengan syaratnya sebagaimana contoh yang lalu. Fala yasihu kaifa matajlis adhab. Nah, ini enggak ya, enggak sah ini kalau dikatakan enggak bisa kaifa matajlis adhab. Bittifaq ini berdasarkan kesepakatan. Enggak boleh. Ya. Bagaimanapun engkau duduk, aku pergi. Nah, enggak bisa. Gimana? Bentuknya beda, ya enggak? Fasahihu annaha taqa'u syartan, lakinnaha la tajzimu. Yang sahih dia bisa sebagai syarat, tapi dia pun itu pun tidak menjazmkan. Wa innama yujaza biha ma'nan la amalan. Ya. Nah, kalau dia sebagai syarat, berarti ada jazanya dong. Ada jaza, dia kan sebagai syarat nih kaifama. Ya, setelah ditahqiq oleh musannif di sini, dia itu hanya sebagai syarat, terletak sebagai syarat. Nah, ketika dia sebagai syarat itu pun tidak dijaza. Ya. Ya. Innama yujaza biha, tidak dijaza secara amal, namun dijaza, dibalas, di apa namanya? Dijawab secara makna saja. Bukan secara amal. Paham enggak sini? Misalkan taqul kaifa matazuruni azuruka? Ya, azuruka bi raf'il fi'lain. Dengan dirafakkan dua fi'il tersebut karena dia tidak menjazmkan. Secara makna aja. Bagaimana engkau menziarahi aku, begitu pula aku akan menziarahi engkau dalam bentuk ziarah kamu kepada aku. Kalau kamu ziarahnya, mantap, saya juga ziarahnya mantap, begitu. Ya, ini kan secara makna, iya enggak? Nah, makanya marfu keduanya, jawab dan fiil syaratnya kalau dikatakan kayak begitulah. Nah, ya, dia tidak dijaza secara amal, hanya dijaza secara makna. Kalau yang sebelumnya dijaza, dibalas, dijawab secara makna dan amal. Ya. Intakum akum. Nah, ya enggak? Intakum akum. Kalau engkau berdiri, akum. Saya pun berdiri. Maka dijawab secara makna dan amal. Ngerti sini? Berikutnya, wa qawluhu idza. Idza ismun mawdu'un fil asl lidilala 'ala zaman al mustaqbal. Idza ni darurat syair tadi ya. Ini bukan idza fujaiyah. Dia diletakkan pada untuk zaman mustaqbal. Tsumma dumina ma'na syarti. Dia terkandung makna syarat. Ini bukan idza fujaiyah ya. Wal masyhuru annaha la tajzimu illa fi darurati syi'r kami salim musannif. Yang masyhur dia tidak menjazmkan kecuali hanya pada darurat syair saja sebagaimana contoh di musannif. Yanahu wa idza tusibka khasasatun ya farjul ghina wa ila alladhi yu'ti ar-ragha'iba farghab. Ya. Nah, apabila kesusahan engkau ditimpa kesusahan, wa ida tusibka. Tusibka. Sama kayak dicontoh. Dicontoh apa? Wa ida tusibka khassasatun tusibka fi'l syar. Ya. Fatajammali jawabu syar itu pakai fa rabithah. Ya, fatajammali. Nah, kayak begini juga. Tusibka khasasatun farju. Ini fi'il amr ya. Maka harapkanlah gina. Ini syarat, ini syahidnya di sini. Ya. Ini syaratnya ini. Wa idza fi mitsalihi, pada contoh yang dibawakan oleh beliau, ismu syart jazim. Tusibka fi'lu syart. Alamatu jazmihi as-sukunu. Kan asalnya asoba yusibu. Nah, karena ba-nya itu yusibu majzum dengan sukun. Ya-nya sukun juga. Sukun ketemu sukun. Gak ada gunanya kalau begitu ya. Yusib. Kan gitu. Udah langsung aja yusib. Tusibka. Nah, ya, pakai ta-nya itu mudoro'ah. Tak. Kenapa? Karena tak ilai mu'annas. Ya khososoh. Tapi fatajammali jawabuhu wa jazauhu. Ya, sama ini juga farju. Ini sama juga fa fawaqi'ah. Ya, fa rabithah. Ya, fa penghubung. Fi jawabi syart. Ya, fi jawabi syart. Itu fa-nya fa penghubung. Taib. Ah. Fatajammal fa-nya fa rabithah. Tajammal fil amr mabni ala sukun. Ya, hurrika bil kasr li ajli qafiyati syi'ri. Diharakati kasrah karena ya untuk mencocoki qafiyah syair, ya ujung kalimat syair. Nah, ini domil mustatir fihi wujuban takdiruhu anta. Fatajammali fi mahali jazmin, nanti jawabu syart. Sama itu juga farju, nah, fil amr. Roja yarju. Farjul gina, maka harapkanlah kekayaan. Wa kharaja bi qawlihi daruratu syi'r. Ya, enggak termasuk berarti di sini daruratu syi'r an-nasru, nasr prosa. Fa innaha la tajzimu fi fa innaha ya la tajzimu fihi, maka idza tidak menjazmkan di nasr. Kenapa li mukhalafatiha li adawati syart? Karena dia menyelisihi adawat syart yang lain. Wadhalika anna adawati syart, yang demikian bahwasanya adawati asyarti, adawat jamak muannats salim mansub bil kasrah, ya innama, ya yang demikian itu bahwasanya adawat syart innama jazamat, dia menjazmkan. Kenapa? Litadomminiha makna in, karena terkandung makna in. Allati hiya mawdu'atun li ibha lil ibhami wasyakki. Ya, karena dia terkandung makna in yang itu diletakkan untuk ibham, keraguan, kerancuan, ya. Masih kabur, wasyak, keraguan, kebimbangan. Wa idza mawdu'atun litahqiq, wa idza mawdu'atun litahqiq fiha mutakhalifan. Nah, idza yang diletakkan untuk tahqiq. Tahqiq itu apa? Pasti. Ya, ida yang biasa. Maka keduanya berbeda. Ai annaka idza qulta in jitu akramtuka fa anta syakkun. Ya. Fi maji'ihi. Ya. Nah, kalau Anda mengatakan jika engkau datang, akramtuka, aku akan memuliakan engkau. Maka Anda ragu terkait kedatangannya. Ya, in jikta. Jikta ini berarti makna ibham. Ya enggak? Makna syak. Kalau engkau datang, aku akan memuliakan engkau. Ya. Berarti ada kalau apa namanya? Kalau antum ngomong kayak gitu, misalkan Raymond ngomong ke Fikri, injik tak akrom tuka. Berarti Raymond ragu Fikri itu datang. Masih ragu. Taib. Fa idza qulta idza ji'ta akrom tuka fa anta ala yakinin min maji'ihi. Tapi kalau Raymond mengucap, kalau jika engkau datang aku akan melakukan kau, maka ini yakin. Nah, kalau bahasa Indonesia jika-jika juga, tapi bahasa Arab beda maknanya. Ya. Apabila engkau datang gitu. Ya, fa anta ala yakin min maji'ih, berarti Raimon ini yakin akan kedatangan si Fikri. Wa lihada yaqul idza lil jazmi wa in li ghairil jazmi. Oleh karena itulah para ulama yaqulun menyatakan idza itu diperuntukkan untuk sesuatu yang jazm, sedang in jazm maksudnya secara bahasa ini yang pasti. Nah, sedangkan in untuk yang belum pasti. Wa jaza ba'duhum al-jazma biha fi an-nasr 'ala nudurin. Sebagian ulama nahwu membolehkan menjazmkan ya, dengan idza pada nasr, bukan hanya pada syair tapi ini 'ala nudur. Ya. Jarang. Wa jala minhu qawluhu 'alaihi salatu wassalam li Aliin wa Fatimata radhiyallahu anhuma. Ya. Dan mereka di sini ya, menjadikan syahidnya ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperuntukkan untuk Ali dan Fatimah secara khusus radhiyallahu anhuma, idza akhadtuma madaji'akuma tukabbirallaha 33 alhaditsa. Nah, apabila engkau akhadtuma mengambil madaji'akuma, artinya apabila kalian berdua hendak tidur gitu. Kalau diterjemahin bebas, begitu. Kalau terjemahin terlak, jika kalian mengambil madoji, repot. Terjemahin madoji apalagi apa? Hah? Hah? Ranjang, mengambil ranjang, repot. Apabila kalian hendak tidur, maka kalian bertakbir, kalian berdua ini bertakbir, ya. Tukabbirallaha, kalian bertakbir kepada Allah 33 kali. Dan dibutuhkan akhrajul Bukhari wa Muslim. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar inda syarhi li hadzal haditsi qala fakabbir 34. Ya. Ini lain lagi. Kalau ini kan berapa? 33. Ini berapa? 34. Ya. Boleh ini 33. Wahia imma ala anna idza ta'malu amal syart wa imma hudifat takhrifan intaha al-murad. Ya, idza ini bisa beramal amal syart ya, atau dihadaf ya dalam rangka meringankan saja al-hadis. Ya. Na'at. Berikutnya na'at, pembahasan na'at. Qala al-musannif wa na'atu huwa tabi'ul mushtaq wa awil mu'awwal bihi al-mubayyin lil lafdhi al-matbu'ihi. Ya. Wal muradu bil mushtaq ismul fa'il kadarib wasmul maf'ul kal madrub. Usifa musabaha kal hasan wasmul tafdil ka a'lama. Wal muradu bil muawwal bil mushtaq ismul isyara nahu marartu bi zaidin hadha wasmul mausul nahu marartu bi zaidin alladhi qama wa dhu bi ma'na sahib nahu marartu bi rajulin dhi malin wa asma'un nasab nahu marartu bi rajulin dimashqi wa min dhalika al jumlatu wa syartun man'ut biha an yakuna nakiratan lahu wattaqullaha yawman turja'una fihi ila Allah. Wa kadhalika al-masdar wa yultazamu ifraduhu wa tadhkiruhu taqul maratu bi rajulin adlin wa imra'atin adlin wa bi rajulaini adlin wa bi rijalin adlin. Nah, kemudian kata beliau, ya, na'at. Na'at ini mengikuti mustaq atau mu'awwal. Na'at dia adalah tabi', berarti dia yang mengikuti. Ya, nah, dia yang mengikuti man'ut. Yang mengikuti yang disifati. Dia sifat yang mengikuti yang disifati. Mustaq, dia mustaq. Berarti dia pecahan dari fi'il. Ya, apakah isim fa'il, isim maf'ul atau sifat musyabbah atau isim takdir. Atau dia mu'awwal bi mustaq atau ditakwilkan saja seperti mustaq. Misalnya isim isyarah, isim mausul dan zu maupun asab, isim-isim nasab. Ya, zu yang maknanya makna sahib. Zu maknanya makna sahib, bukan zu yang mak yang temannya asmaul khamsah, bukan. Nah. Kemudian dan asam isim-isim nasab, al Indonesi, al Lumbuki, al Jawi. Nah. Baik. Al mubayyinu li lafdhi matbu'ihi, yang dia menjelaskan lafaz yang man'utnya, matbu'nya, yang diikutinya. Nah, yang dimaksud dengan mustaq isim fa'il, semisal darib, isim maf'ul madrub, sifat musyabbah hasan, hasuna yasunu hasan, isim tabdil a'lam, a'lamu, yang lebih mengetahui. Yang dimaksud dengan mu'awwal bi mustaq isim isyarah, ya, marartu bi zaidin hadha. Hadha, nah, itu na'atnya. Berarti hadha apa i'rabnya hadha? Isim isyarah fi mahali jarrin na'at atau sifat dari zaid. Ya. Atau isim mausul, marartu bi zaidin alladhi qama. Alladhi qama, alladhi berarti isim mausul fi mahali jarrin na'at dari zaid. Atau zu, zu maknanya sahib. Maratu bi rajulin sahibi malin, zi malin. Ya, maka zu di sini sifat, dia na'at. Ya. Kemudian isim-isim nasab. Maratu bi rajulin dimashki. Maratu bi ar-rajuli ad-dimashki. Kalau pakai al. Ad-Dimashqi dia na'at dari rajul. Wa min dhalika al-jumlah. Wa min dhalika di antara na'at bisa juga jumlah. Jadi jumlah nanti bisa jadi na'at. Wa syartul man'ut biha ayakuna nakiratan. Tapi syaratnya jumlah yang na'at dalam bentuk jumlah, man'utnya itu mesti nakirah. Kalau man'utnya ma'rifah, jumlahnya bukan na'at, tapi jumlahnya apa? Hah? Hal. Ya. Kalau man'utnya nakirah ma'rifah, enggak jadi na'at. Itu jadi hal. Ya. Nahum wattaqullah. Wattaqullah ini kan jumlah ya. Wattaqullah yauman. Yauman. Ya. Maf'ulun bih. Wattaqullaha yauman. Ini jumlah ini. Ya. Turja'una fihi ilallah. Turja'un jumlah lagi, fi'il naibul fa'il. Ya, jar majrur. Nah. Jumlah turja'una fihi. Ya. Jumlah turja'una fihi ilallah. Itu fi mahalli nasbin. Na'at dari mana? Yaum. Ya. Yaum. Paham ke sini? Sami'tu Zaidan yaqra'una al-Qur'an. Jumlah yaqra'una al-Qur'an bimahali nasbin sebagai hal. Karena Zaid nama alifah. Sami'tu rajulan yaqra'una al-Qur'an, berarti jumlah yaqra'una al-Qur'an bimali nasbin sebagai naat dari naam rajul. Nakirah itu maksudnya. Ya. Wa kadzalikal masdaru, demikian pula dengan masdar. Ya. Masdar itu yang muncul ketika setelah fi'il. Wa yultazamu ifraduhu, dan dia mesti berkomitmen, dia mesti tetap ya menetapi mufrad. Dan yang namanya kalau masdar, ya masdar dia jadi naat, dia mesti tetap dalam bentuk mufradnya dan tadkirnya, tadkir mudzakarnya, dia mesti mufrad dan dia mesti mudzakar. Contoh marartu bi rajulin adlin, ya manutnya ya muzakkar mufrad. Sekarang wa mraatin adlin, ya muannas, ya tetap adlin. Marartu bi rajulaini musanna, tetap adlin, enggak adlaini. Ya, sekarang jamak banyak. Maratu bi rijalin apa? Adlin, tetap adlin. Ya. Dah ngerti? Baik. Marartu bil ummahati apa dia apa? Ya, marartu bi ummahatin berarti? Hah? Apa? Adlin juga. Sudah? Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Waduh, ini dapat balasan dari Kutub Ibrintim. Kitabnya belum jadi. Baru besok dikirim. Allah Ustaz. Berarti pekan ini belum mulai takrib mustalahnya. Ya. Ya. Lanjut kita lagi. Itu yang soal merangkum usul demi usul sudah selesai belum? Hah? Sudah setengah aja belum gimana? Pokoknya selesai minggu ini, ya. Terus buku antum kumpulin ke ana. Buku usul demi usulnya. Mau lihat ngerangkumnya bener enggak dong? Padahal udah tinggal ada contekan kan? Nyontek aja enggak bener, kacau itu. Udah kasih nyontek enggak bener, itu kacau itu. Ya. Qala syarih rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala, babun na'at. Sayyid. Berkata syarih rahimahullah, bab na'at. Bab na'at. Qala babu na'at ila akhir. Lamma antaha al-musannifu min al-kalam ala ma yu'rabu asalatan wa istiqlalan, akhada fi dhikri ma yu'rabu taba'an li ghairihi wa huwa khamsatu asya'a: an-na'tu wa athqul bayani wa tawkilu wal badalu wa athqul nasaq, wa hadha turattabu idha ijtama'at wa qad nadama dhalika ba'dhum fa qala: na'tul bayani mu'akkadun badalun nasaq. Hadza huwa tartibu fil qawlil ahaq. Ya. Setelah musannif kelar selesai membahas tentang kalam yang di i'rab, ya, secara asalnya maupun ya secara istiqlal, ya, tidak secara asal, ya boleh aja gitu istiqlal. Akhoda, maka beliau memulai di sini menyebutkan yang di i'rab mengikuti selainnya. Ya. Mengikuti selainnya. Mana lagi tadi? Ya. Jadi ini mengikuti selainnya di i'rab karena mengikuti selainnya. Ada lima, na'at, ataf bayan, taukid, badal, ataf nasakh. Hakadah, demikianlah turat tabu disusun idajtama'at, apabila semuanya ini berkumpul bareng. Disusun yang pertama na'at dulu, baru ataf bayan, baru badal, baru taukid, baru badal, baru ataf nasakh. Ya. Sebagian ulama menadzamkannya na'tul bayani mu'akkidun badalun nasab. Na'at dulu. Na'at baru al-bayan, maksudnya ataf bayan. Ya, mu'akkidun maksudnya apa? Taukid. Badalun, badal. Nasab maksudnya ataf nasab. Hadza huwa tartibu fil qawli al-ahab. Inilah susunan yang paling layak dalam sebuah qawul, dalam sebuah pendapat. Nanti akan dijelasin satu-satu, apa itu ataf bayan, atau itu ataf nasab. Sebenarnya antum sudah tahu di pelajaran matan mutamimah dan matan al-jurmiyah. Wa misalu jitima'iha. Nah, misal contoh berkumpul semuanya ini na'at ini. Ucapan anda, ja'ar rajulu al-alimu. Apa irabnya berarti al-alimu? Hah? Na'at. Umaru berarti apa irabnya? Hah? Umar berarti apa irabnya Umar? Hah? Ataf bayan. Nafsuhu. Taukid. Akhuka. Berarti apa? Badal. Wow ataf zaidun ma'tuf. Ini ataf nasakh. Ya, ataf nasakh. Wa zaidun ma'tuf. Telah datang seseorang yang alim, yaitu Umar, dia sendirian. Umar itu sendiri, bukan dia sendirian. Si Umar itu sendiri, dia diri dia. Akhuka, yaitu saudaramu. Dan si Zaid. Ngumpul itu semua. Ya. Ya, li ajri annaha tattabi'u ghairaha. Sumiyat bitawabi'. Karena dia mengikuti selainnya yang sebelumnya, makanya mereka ini semua dinamakan tawabi' yang mengikuti. Wa bada al-musannifu minha bin na'ti. Musannif memulai na'at, memulai tawabi' ini dengan na'at. Wa yuradifuhu al-wasfu. Al-wasf, sifat itu muradifnya. Apa bahasa Indonesia muradif? Sinonimnya. Kesamaannya. Ya, sifat, wasf. Fasifatu alal mukhtari lakinan na'ta ibaratul kufiyin wa huma lil basriyin. Ya. Nah, sifat ini ya, kalau pendapat yang bagus yang dipilih adalah sifat penyebutannya. Namun na'at itu ibarah kaum kufiyin. Ya, ibarah kaum kufiyin. Kufiyin nyebutnya na'at bukan sifat. Namun kalau basriyin, dua-duanya. Na'at sifat. Wahuwa lughah, wahuwa lughatan. Nah, secara bahasa, na'at itu apa sih? Wasfu syai'i bima huwa fihi min khairin au syarrin. Ya, kalhali. Ya, na'at itu apa sih? Dia adalah sifat sesuatu, ciri sesuatu, bima huwa fihi. Ya, yang sesuai dengan hakikatnya. Ya, apakah itu kebaikan atau keburukan? Ya, seperti kondisinya, keadaannya. Mustilahan secara istilah, ma'arrafahu al-musannifu. Yaitu yang didefinisikan oleh musannif biqaulihi at-tabi'u ila akhir. Ya. At-tabi'u ila akhir. Dia adalah at-tabi' wal mustaq al-muawwal. Na'at itu adalah tabi' mustaq muawwal bihi al-mubayyin li lafdhi batbu'ihi. Ya. Suma qala al-musannif. Mana lagi tadi? Wa qawluhu at-tabi' jinsun. Tabi' berarti dia sebuah jenis. Yasmalu jami'at tawabi. Yang mencakup semua tawabi. Al-mustaq awil mu'awwal bi-mustaq. Yang dimaksud dengan mustaq ada empat tadi. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabaha, isim tabdil. Kalau mu'awwal bi-mustaq ada berapa? Empat juga. Isim isyarah, isim mausul, zu yang maknanya sahib, satu lagi apa? Isim nasab. Ini diapalin. Ya, diapalin. Taib. Nah, yang disebut dengan na'at adalah tabi' al-mustaq. Tabi' al-mustaq awil mu'awwal bi-mustaq. Berarti musannif di sini akhraja bihi baqiyat at-tawabi' ma ada tawkida al-lafzi. Ya, al-mustaq. Berarti musannif di sini mengeluarkan, beliau mengeluarkan tawabi' yang lain, yang sisanya. Namun selain ya, dikecualikan taukid lafdi yang mustaq. Ya, contoh jaa Zaidun al-fadilu al-fadilu, ini taukid lafdi. Taukid lafdi, kan taukid ada dua. Jaa Zaidun Zaidun. Zaidun yang kedua itu taukid lafdi. Ya enggak? Kalau jaa Zaidun nafsuhu taukid maknawi. Jaa Zaidun al-fadilu al-fadilu. Al-fadilu yang pertama, na'at. Al-fadilu yang kedua, taukid lafdi. Nah, taukid lafdi ini mustaq juga. Ini dikecualikan. Ya, pada pembahasan mustaq. Pokoknya kalau yang mustaq khusus pada na'at. Selain na'at apa? Cuma satu, taukid lafdi. Ya. Taukid lafdi yang mustaq juga. Kalau ja'a Zaidun Zaidun, ya kan dia gak mustaq. Tapi yang khusus mustaq juga. Fa innahu akhrajahu biqaulihi al-mubayyin al-lafdhi matbu'ihi. Ya. Namun taukid lafzi ini enggak termasuk. Enggak termasuk di sini sebagai na'at karena musannif mengeluarkan taukid lafzi yang mustaq dengan perkataan beliau al-mubayyinu li lafzi matbu'ihi. Yang namanya na'at dia menjelaskan lafaz matbu'nya. Ya. Ya. Menjelaskan lafaz matbu'nya. Lafaz matbu'nya, man'utnya, mausufnya. Ya, ai al-mughayyiru lahu fil lafzi. Artinya si na'at berbeda dengan man'utnya secara lafaz. Paham enggak sini? Si na'at berbeda dengan man'utnya secara na'at. Fal fadilu al-awwalu, contoh al-fadil yang awal, ja'a Zaidun al-fadilu. Fil misal al-mutaqaddim na'tun li Zaidun. Dia na'at dari Zaid, ja'a Zaidun al-fadilu. Li'annahu mustaqun wa yughayyiru wa mughayyiru lahu fil lafzi. Karena dia mustaq dan berbeda dengan lafaznya dengan Zaid. Wal fadilu as-sani, yang al-fadil yang kedua, taukidun lil awal. Dia hanya taukid untuk al-fadil yang pertama. Walaysa bina'tin, bukan na'at. Li'annahu wa in kana mustaqan. Karena al-fadil yang kedua, walaupun dia mustaq, lakinnahu laysa mughayyiran lahu fil lafzi. Namun berbeda, namun dia tidak berbeda dengan al-fadil yang pertama secara lafaz. Wal muradu bil mustaq ma dalla ala hadasin wa sahibih. Yang dimaksud dengan yang mustaq ya ialah yang menunjukkan kepada makna hadas, kejadian dan pelaku kejadiannya. Bahwa yasmalu arba'ata asya'. Dan dia mencakup empat hal. Nah, barakallahu fiik.